senyumnya sungguh menawan hati. Aduh lirik matanya sungguh genit sekali. Aduh hai rambutnya yang hitam bergelombang. Bila jalan berlenggang hati rasa bergoncang. Aduh hai, aduh hai, oh aduh. Jeli memang cantik sekali. Dia si mata jeli, gadis dari Betawi. Sudah manis orangnya, manis lagi budinya. Aduhai senyumnya sungguh menawan hati. Aduh lirik matanya sungguh kali. Aduhai, aduhai, oh aduhai. Mata jeli memang cantik sekali. Dia si mata jeli, gadis dari Betawi. Sudah manis orangnya, manis lagi budinya. Aduhai senyumnya sungguh menawan hati. Aduh lirik matanya sungguh genit sekali. Aduhai, aduhai, oh aduhai.